Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menjadikan kita sebagai manusia yang selalu ingat akan asma-asma Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah acara yang kita tunggu dari tadi, yaitu Mau'idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Mari kita sama-sama mengikuti pengajian umum yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zahid. Kepada yang terhormat Kiai Haji Anwar Zahid, kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul mu'jizatil lati la tustaqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bisuhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh wal-asatidah, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, takmir masjid Baitur Rahmat, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, kepala kelurahan, ketua RW, ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, para jamaah sekalian. Senang sekali rasanya malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majelis yang mulia, menghormat peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpikir masyarakat Bogangin ini cek semangate gawe peringatan Isra Mi'raj, padahal iki Recep wis tanggal 51. Saking senenge peristiwa Isra Mi'raj itu hanya bisa diterima dengan iman. Lek coro akal gak masuk. Lek coro kebiasaan lan umume menungso gak mungkin. Perjalanan yang sangat panjang ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Saking panjangnya perjalanan Isra Mi'raj itu, tiga dimensi alam ditembus oleh Rasulullah. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu namanya alam nasut, alam fisika, alam manusia, alam indrawi, alame menungso. Dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit sampai tingkat ketujuh, itu namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak bisa tembus ke sana. Kemudian dari langit tingkat tujuh naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafraful Akhdar, naik lagi ke Mustawa, terus Qaba Qosain sampai Arsh, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun enggak bisa nyampe ke sana. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh enggak sampai sepertiga malam. Mangkane lek cara akal enggak masuk. Cara kebiasaan lan umume menungso enggak mungkin. Tapi lek cara iman, tidak ada yang enggak mungkin kalau Allah sudah menghendaki, pasti terjadi. Kun fayakun. Contoh sederhana. Kapan weruh arek cilik, iki lek cara akal, cara kebiasaan lan umume menungso, wong bogangin lek weruh arek cilik, pikirane mesti ngene. Arek cilik iki jelas ono bapake, ono ibuke. Iki lek cara akal, cara kebiasaan lan umumi menungso. Tapi lek cara iman gak kudu ngono. Gak harus begitu. Buktine Nabi Adam gak ono bapake, gak ono ibuke. Allah menghendaki dadi. Ngene apa nggih? Nabi Isa alaihi salam ono ibuke, gak ono bapake. Allah menghendaki dadi. Ibunda Siti apa Nabi Isa namanya Siti Maryam bisa hamil tanpa suami, punya anak Nabi Isa. Allah menghendaki. Lah saiki akeh wong wedok sing gak gelem kalah karo Siti Maryam. Ten mriki wonten? Arek itu kok. Makanya peristiwa Isra Mi'raj harus diterima dengan iman. Berarti malam ini kita diajak untuk memompa keimanan agar semakin kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa saja, kalau landasannya iman, hasilnya pasti nyaman dan aman. Tak baleni, tak baleni. Timbangannya satu, ada jamaah yang belum konsentrasi, kit mau metenteng nyawang aku, tapi gak mudeng. Oh no, wonge nggae kodhong putih pokoknya. Ketoke tertarik ambek aku ketoke. GR kok ditunggoni ket mari maghrib. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti nyaman dan aman. Iki gak apa-apa, sampean gawe status gak apa-apa. Gawian story. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah. Jagakno cuma dateng Gusti Allah. Gak jagakno sapa-sapa. Tidak berharap kepada selain Allah. Wis ta lah. Uang itu kapan gelem berharap hanya kepada Allah, mesti nyaman, mesti terpuaskan, Berharap kepada selain Allah, hasilnya pasti mengecewakan. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Uang ini kadang-kadang diapi gak karu-karuan, balesnya lo elek, gini apa enggak? Kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Kadang-kadang air susu dibalas dengan air, bertepuk sebelah, ditolong malah, dikeiatin rogoh, kau yang mulai, kau yang berjanji, karya nasib ya nasib. Atasan dihormati, kadang-kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi, kadang-kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Duwe pembantu digateni, kadang berani nyaingi, ngerebut suami. Wong tangga dibuwi ping 5 balike cuma siji. Nek utang duit bahasane apik, ngomongnya tarik-tarik bareng wayahe nyaur ditinggal ndelik. Ditagih plirak-plirik matane mendelik ambek malang kerik malah ngetokno kirik kok. Jangan berharap kepada manusia, kecewa. Bu. Jangan terlalu berharap kepada suami. Jelei. Bapak juga begitu. Jangan terlalu berharap kepada istri, Pak. Sakit hati. Saya itu sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Berharap kepada anak, siap-siap kecewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Bu. Jangan terlalu menjagakan, tak harap sih yang ceramah aku kok. Pokoknya ojo terlalu jaga no anak, kecewa mesti sampean. Sampean duwe anak, sampean sayang, sampean bangga-banggakan. Ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Mari ngono sampean bandani, di sekolah no, di kuliah no. Entek wakeh lulus dadi sarjana lengkap titele wakeh prof dr ir nang jenenge dawa Heru Purwocaroko Sastramijaya Rangga Kumala Dipakusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkurandha Uda tanpa busana cetha welo-welo gedene sak telo-telo mburi sik ana MSI MPDI MHI MM MH terakhir BH. Terus anakmu itu oleh pekerjaan strategis. Bayarannya wake. Jabatannya dukur. Dadi wong sugih. Terus wis rabi, duwe bojo, omah-omah dhewe. Ayo kira-kira anake sampean mau luwe perhatian nang wong tuane ta nang bojone? Umpama wong tuane ambek bojone ribut gegeran, anakmu bela wong tuane ta bela bojone? Umpama ana banjir bandang wong tuane ambek bojone kelelep karo megap-megap sing ditulungi dhisik ambek anakmu wong tuane ta bojone? Kecewa enggak? Kecewa enggak? Umpane pungung durung anakmu sing sak cilik-cilik bantingen. Kula dereng saged konsentrasi penuh soale panitiane sek riwariwi terutama seksi intak-intik. Tolong lek wis ngaji semuanya tertib, konsentrasi. Wis gak ono sing riwariwi, gak ono sing intak-intik. Teko kari manggon buri. Lho soalnya kapan ono sing teko kari terus kuwabeh nyawang iku terus aku gak digatekno. Tahu gak sih, aku tuh paling gak suka kalau dicuekin. Oi. Dilanjut mboten? Oke. Lah wong iman niku berharap hanya kepada beres pokoknya. Gak mungkin kecewa. Iman niku berarti bersandar hanya kepada Allah. Sendenane nang Gusti kuat. Wong niku kapan sendenan nang Allah kuat tak tergoyahkan. Karena Allah Maha Kuat. Allah selalu ada. Allah gak pernah rusak, gak pernah hilang. Makanya sing sendenan nang Allah kuat. Tapi berharap kepada selain Allah itu mesti rusak. Selain Allah itu bisa hilang, bisa habis. Begitu sandarannya hilang, geblak. Aku lungguh nduk kursi kene, iso enak lungguhku, nyaman. Soalnya aku sendenan kursi. Selama kursi iki isih ono, enak lungguhku. Tapi begitu kursi iki gak ono, dicukup banser, aku lungguh, geblak. Soalnya sandarannya gak ono. Sampean ngandalno duit, bersandar nang duit. Ya selama duitnya sama nakeh, selama sendi duit, gagah sampean. Begitu duit sing sampean ge sandaran entek, ngeblak sampean. Paham? Sandaran nang pangkat, sandaran nang jabatan, isok melete. Janji pangkate je ono, jabatane se ono. Begitu purna, entek pangkate, entek jabatane, ngeblak. Ayo ibu-ibu, sampean sandaran nang bojo, ngandalno bojo. Ancen bojone ganteng, gagah, sugih. Isok menggaya sampean selama bojomu sak urip. Begitu bojo sing mbok kae sandaran niku mati, geblak sampean. Rabi maneh. Ya wis rabi maneh, sandaran bojo maneh. Selama bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati maneh, geblak maneh. Rabi maneh ya wis duwe bojo maneh, ngandalno bojo maneh, sendenan bojo maneh, selama bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati, geblak maneh. Rabi maneh. Wis nyenyek. Wis gak ono sing doyan. Tapi lek sendanane nang Allah, Allah enggak pernah hilang. Allah enggak pernah habis. Allah selalu ada. Iku iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong lek gelem sumeleh nang Allah, nyaman uripe. Termasuk masalah donya. Saya sering mencontohkan kalau ingin nyaman dalam kehidupan dunia, pakai filosofinya tukang parkir. Ayo tonton tukang-tukang parkir. Dikirimi mobil wapi-api mereke, lewarang-larang regane. Wake, menunggu yo gak sombong dek nih. Biasa ya cuma ditoto-toto. Mobil dicukuk sampai entek, yo gak sedih. Biasa, sik talah aku ngomong gorong mari. Rungokno sik. Aku yang ngerti lek duduk mobile dhewe. Gak sampeyan tok sing ngerti, masih aku yang ngerti. Kang parkir iki dikirimi mobil merek apik-apik regane lawarang-larang. Gak sombong kok. Mobil dicukuk sampai entek, ya gak susah. Biasa. Kenapa? Karena tukang parkir gak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Orang melok duwe kok. Cuma dititipi. Mosok dititipi kate sombong. Gak pantes dong. Diimbui dong cek mantep. Ayo nyaut. Dititipi kok sombong. Gak pantes. Bojo anak titipan. Pangkat jabatan kedudukan titipan. Ilmu kepandaian titipan, kekayaan mau duit mau tanah mau rumah tempat tinggal mau pekerjaan mau mobil mau perusahaan titipan, gak melu duit, cuma titipan kok sombong, gak pantes. Mangga nenek sadar titipan, uripo koyok tukang parkir. Tiga pangkat, dua jabatan, sombong. Wonten apa mboten? Wonten. Aku ngerti jenenge. Jenenge Fir'aun. Ya raja Fir'aun ta. Mangkane lek ana wong duwe pangkat nang sombong, iku berarti anak buahe raja. Iya kok pangkate dukur. Sik dadi wakil RT. Melakuin dewegek-degek. Nang tangga kaya gak kenal. Anak buah raja Fir'aun ini dititipi donya dadi wong sugih sombong. Wonten napa mboten? Aku yang ngerti jenenge wonge. Jenenge Korun. Mangkane lek ade ana wong sugih nang sombong berarti bolone. Iku titipan, makane ojo disombongno. Wong titipan disombongno, gak pantes. Yang kedua, titipan niku kudu dijogo sing apik. Kudu diramut sing apik. Ojo nganti rusak. Lek sampai rusak, sing nitip mesti ngamuk. Marah yang nitip. Sampeyan nang pasar, nggawa sepeda motor. Saman titip no, kondisine apik. Mari blonjo, balik njukuk sepeda. Lah kok rusak? Spione pecah. Knalpote ilang. Bempere remuk. Mangkel napa mboten? Mangkel. Soale titipan gak dijogo, dirusak. Mangkel. Lho samane lho dititipi anak telu karo Gusti Allah. Kondisine apik, Gusti Allah nitip anak nang sampean niku. Lah kok gak sampean jogo, kok gak sampean ramut? Lah kok rusak kabeh anakmu telu? Anak nomor 1 nyolongan. Sing nomor 2 mendeman. Sing nomor 3 gendak. Allah mesti ngamuk. Kon niku ya apa sih wong bugangin? Tak titipi anak telu kondisine apik. Lah saiki kok iso rusak kabeh? Gak kon ramut anakmu. Dititipi donya karo Gusti Allah, didadekno wong sugih. Iku karepe Gusti Allah. Woi, iku lho ana TPQ, tas bangun gedung, gawe belajar ngaji arek-arek, sumbangan. Iku titipanku iku, tak kena kon sumbangan. Iku lho ana arek-arek yatim, gak duwe wong tua, butuh biaya gawe pendidikan, santunono. Iku lho ana sing fakir miskin, kangelan sandang pangan, bantuan. Lah kok sogeh donyane akeh dititipi Allah sak pirang-pirang medite 27 demit wis gak kecer balas donyane dikekepi dhewe sampai entute diwadahi plastik tanggane gak oleh mambu wong ising wis metu lo teleke digoreng meneh wonge nduwingkluk wonge iya terusno meditmu tutupno. Oleh kata Allah wis ngamuk titenono. Bugangin. Terus durus. Iki titipane Allah. Ayo dijogo, aja sampai rusak. Secara umum Indonesia iki titipane Allah. Ayo dijogo sing apik, aja sampai rusak. Lah rusake kena apa? Yo menungsane rusak. Wong donya rusak iku gara-gara menungsane sing rusak. Terlebih woi. Perintah-perintahe Allah gak dilakoni, sing dilarang karo Gusti Allah diterjang. Eh golek menungsa wis gak kenek dielingno, gak kenek dituturi, Allah merintah makhluk-makhluk liyane kongkon demo. Dikongkon demo menungsa. Udan dalam demo iku menungso siap akhirnya udan modho ni moh cilik-cilik tau gedhi sak salon-salon iki yo tengkel otak ning dasmu lek gak ngono digawe lincip-lincip kaya lenggis brus entek wong bogangen angin dalam demo siap angin berhembusnya gak mau pelan-pelan gayet noai. Dadi lesus, topan, badai, puting, beliung dari JTV pentil muter. Mbuh ya apa modele wer ngene kira. Bumi dalam demo siap. Bumine mulet rrrt, gempa dengan skala Richter yang sangat besar. Luluh lantak. Segara siap demo. Nggih. Akhirnya sing mimpin demo ni segoro langsung ratu nih. Namanya Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Gunung dalam demo siap. Gunung-gunung berapi ngentut kabeh. Tos. Anek demo yang menungso, polisi turun mengamankan. Dan anek sing demo gunung berapi, sopo sing turun? Mbah Marijan. Wis lewat. Wis ndok kono Mbah Marijan wis ketemu Mbah Surip pisan. Ngopi, ya omong-omongan kok. Mbah Marijan iki ketok lenger-lenger ditakoni ambe Mbah Surip. Lapo Mbah Marijan ketok kok susah. Ya apa Mbah Surip gunung-gunung iki do ngentut kabeh. Aku kepengin merono. Merono ah, tak tekno ayo tak terno tak gendong ayo. Akhirnya Mbah Marijan digendong Mbah Surip. Kenapa harus menguatkan iman? Karena kita butuh Allah. Kita ini gak apa-apa, gak bisa apa-apa, gak punya kekuatan apa-apa tanpa Allah subhanahu. Manusia yang paling baik, manusia paling suci, gak punya salah, udah dijamin surga tertinggi, akhlaknya sangat mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono ae Kanjeng Nabi nek salat malam saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud sampai sikile abuh. Ya Allah. Wong go gangen ya akeh sing sikile abuh ya, nasam urat. Kita butuh Allah dan iman ini harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nih, penting ini. Saleh Kanjeng Nabi pesen ngene. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Kalau anak-anakmu sudah jadi orang mulia, mereka pasti akan bisa memuliakanmu. Nah, mulyakno anak itu ya apa carane? Apa nang dindi anake disunggi ae ngono? Ndak. Anak-anakmu ngono dadekno wong sing mulya. Ya apa carane dadekno anak cek mulya? Ya isenono barang sing iso dadekno mulya. Barang apa sing iso dadekno anak mulya? Nggih nika ayate mun sering diwaos kalih para kiai. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wis dalah sapa ae anake sapa ae kapan diisi iman ambek ilmu mesti mulya diangkat derajate ambek Gusti walaupun wong sak kampung ngeremehno. Bahkan wong sak negara menghujat, memfitnah, menghina, mencaci maki, tetep mulya. Wong sing mulyakno Gusti Allah. Sebalike. Loh, wong aku ngene ae wis meruntus, Bu. Padahal cuma kena lampu iku tok, mau sik dikei koyo ngene. Niat ngobong aku tukang syuting. Wong aku masih ketok ireng gak apa-apa anjene ireng asline kok. Ngapunten. Sopo ngomong sadar mau? Masih ireng sing ngefan akeh we. Anake sapa ae? Kapan gak diisi iman nambe ilmu, mesti terhina. Walaupun wong sak kampung nyunggi kabeh, ceblok-ceblok. Walaupun wong sak negara memuja, menyanjung ndak karo-karuan, tetap jatuh. Karena direndahkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh ternyata isi niku penting. Oh penting. Isi sing iso ndadekno menungso larang niku ya iman nambe ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saleh para jamaah, menungso iku bahane padha tapi nasibe beda. Karena isinya yang enggak sama. Tak baleni, tak baleni. Ya kudu dibaleni, soalnya wong kene iki tak akoni ayu-ayu cuma rada oon. Dadi yang tersinggung mulio. Aku gak seneng aja ambek wong mangkelan ngono gak seneng. Wong iki tujuane nata ati kok ngapunten nggih. Menungso iku bahane padha. Cuma regane beda. Derajatnya beda. Nilainya beda. Kenapa? Karena isinya yang gak sama. Lek bahane menungso padha, getihe padha, kulite padha, otote padha, daginge padha, balunge padha, keringete padha, entute padha. Tapi regane iso beda. Ana wong ngomong sak jam punjul titik. Hasile wis ketok. Mbuh sapa? Terus ana wong ngecopros ngoceh 5 jam, gak oleh apa-apa. Sing ngoceh ngecopros 5 jam gak oleh apa-apa. Sing mek sak jam punjul titik hasilnya kok wis akeh. Apa yang membedakan? Isine. Woi, makanya saya sering gambarkan manusia itu kayak kardus. Kardus iki bahane padha, ya ngono iku kardus iku. Tapi nasibe iso beda. Ana kardus sing nasibe mulya, ana kardus sing nasibe ino. Ana kardus iku cilik, tapi nasibe mulya, disimpen rapi nduk jero lemari. Mergo isine permata, isine emas, isine berlian, isine minyak wangi. Ana kardus kawedi api, tapi dibuang nang kali. Mergo isine batang tekus. Lawake sampean ku sampean niseni minyak wangi ta sampean niseni batang tekus. Minyak wangi kok ngono modele. Mane contoh. Wong yo koyo pelembungan. Pelembungan ku bahane lak padha, yo ngono iku bahane pelembungan, tapi nasibe iso beda. Ana pelembungan disebul gawe karbit. Nyut nyut nyut nyut nyut melentu gede terus mumbul dukur. Masih dibatek-batek, ditarik-tarik, tetep mumbul. Isine karbit. Nah, terus ana pelembungan disebul gawe abape tukang syuting iku. Nyut nyut nyut nyut nyut. Ya melentu, ya gede. Tapi gak kira iso mumbul, ya cuma gelimbang-gelimbang. Padahal pelembungane padha, bahane padha, tapi nasibe kok gak padha. Sing siji kok iso mumbul dukur. Iya, isine karbit. Lah sing siji gak iso mumbul kok cuma gelimbang-gelimbung. Iya wong isine abab. Mulane anak sampean niku sampean niseni karbit ta sampean niseni abab? Sampean niseni karbit, mumbul, sampean niseni abab, gelimbung. Iki sing salah paham kok tutuk omah anake dikompo temen kok iki. Halo. Halo. Dilanjut? Oke. Lah anak sampean niku ibarat kertas. Kertas niku bahane padha. Ya ngono iku bahane kertas ya ngono iku. Bahane kertas ya sing ngono iku. Tapi nasibe kertas bisa berbeda. Ono kertas ditulis ngene. Kayak tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dadi mushaf Al-Qur'an mulya nasibe kertas iku. Wong kate nyekel kudu wudu dhisik, gak duwe wudu gak oleh nyekel. Gowoe gak oleh sembarangan, kudu dipondong. Ndeleke gak oleh keleleran, kudu nang dukur. Dikei minyak wangi, mari diwaca, diambungi. Lho kertas iki mulya. Terus ono kertas digambari wajik, kriting, godhong waru. Apa maneh? Nasibe dikeplek-keplekno wong-wong ngono. Bantingi mbek dipisui ngono. Padahal iku kertase luwe kandel kan? Ala gayamu wong kulino ngono atik pura-pura gak roh. Yo, Ibu, koyok duit, Bu. Duit kertas sih bahannya sama, tapi harganya kan beda. Duit kertas Rp1.000, murah. Soalnya ongko nendek, anakmu ne ilmu nendek, iman nendek, murah. Duit kertas 1.000, larang. Iya, ongko ne dawa. Anakmu pengen larang, ilmu ne kudu dawa, iman ne kudu dawa. Nah, duit 1.000 murah, masya diumbul-umbul no, tetap murah, tetap 1.000. Duit 1.000 larang, masih diincak-incak untuk nisor, tetap larang, tetap 1.000. Ayo coba ibu-ibu, pelendi, ono duit 1.000 disemproti minyak wangi, karo duit 1.000 kuyuan wedus. Pesing, ayo pilih sing wangi tak pilih sing pesing. Sing wangi tak sing pesing. Anjen senenganmu barang pesing. Nah, pesing ya wes gomrene, tak umbae lah ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lek pengen mulya isine siji, iman, loro, ilmu. Halo. Didengerin gak sih ini? Isenono ilmu karo lho lah gak nyaut. Iman. Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan ilmu manusia jadi pinter. Dengan iman manusia jadi benar. Ayo nyaut, kapan gak nyaut tak tinggal mulai. Dengan ilmu manusia jadi pinter. Dengan iman manusia jadi benar. Panitia tolong saya minta tisu panitia nggih. Yen ngapunten sanget. Dengan ilmu manusia jadi pinter. Dengan iman manusia jadi benar. Sekarang pertanyaan. Tolong dijawab yang kenceng. Ibu-ibu, bapak-bapak, pilih mana? Punya anak pinter tapi enggak benar sama punya anak benar tapi enggak pinter. Ayo pilih mana? Enggak milih golput berarti. Kailok, gunakan hak pilihmu. Sek, enggak oleh golput. Tak baleni. Ibu-ibu pilih pundi? Duwe anak pinter tapi enggak benar karo duwe anak benar tapi enggak pinter. Pilih ndi? Pinter tur bener. Bener tur pinter. Lah ngono, sip. TOP top. Ya ngono. Anak ya kudu pinter, ya kudu bener, ya bener ya pinter. Nah, anak sing pinter ya bener, bener ya pinter, iku ibuke gak ngono-ngono iku modele. Njaluk menangi dhewe. Ya wis, gak apa-apa wong ancene cita-cita kudu ngono. Anak niku ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Oke. Okay. Pinter itu penting, penting. Tapi bener luwe penting. Soale pinter lek gak bener dadine malah kebli keblinger. Ngene lho, Rek. Wong pinter kok apik. Sempurna apike. Wong pinter kok elek, sempurna eleke. Wong pinter kok nakal, sempurna nakale. Bukti. Bukti. Sing ngentekno duwite negara jatahe rakyat. Iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Sing goblok sakjane kepingin, tapi gak ngerti carane. Ayo. Sing uripe bingungno wong akeh iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Wong goblok iki gak iso bingungno wong akeh. Untekne wis bingungi karepe dhewe. Pinter lek gak bener. Lah sakniki lembaga-lembaga iku akeh lho, targete cuma pinter ae. Melupakan aspek bener. Pokoke lembaga kapan iso mencetak generasi murid-murid yang pinter-pinter, dianggap sukses, dianggap berhasil, dianggap apik. Akhire sing daftar wong akeh. Oleh murid wakeh. Wis ta lah, sumuk yo wis wong sumuk-sumukku dhewe kok. Kula niku paling alergi karo lampu merkuri niku paling alergi kula. Paling alergi, mboten kuat. Asli lampu niku, walaupun cuma ngono, ten pundi-pundi kula mboten kuat. Dadi lampu aler apa? Lampu merkuri niku paling alergi kula. Makane yo gak kuat suwe ngajine iki kok. Temenan, gak estu kula. Makane langsung takon mateni. Nyun ngapunten sanget. Mesti ini lampu biasa, kayak ngunung-ngunung itu gak apa-apa, lampu ngunung-ngunung itu gak apa-apa. Ngunung itu loh, gak kuat, loh. Temenan gak kuat. Loh, lek lampu merkuri ini terus dibandingin karo kipas, geblak aku kok. Gak oleh, keringet dingin soalnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pun, nun sewu, kula terus no. Bu, bu. Saiki apa? Anak cek pinter tur bener. Cek bener tur pinter. Ini anak sampean niku cek pinter. Mbok gak digatekno kok. Anak sampean cek isok pinter sekolahno. Cek pinter ngaji pondokno. Maksudnya ojo eman duite gawe biayai anak sekolah kuliah. Ojo eman duite gawe biayai anak mondok nang pesantren nggih Bu nggih. Mangkane anak sampean sekolah no. Ojo gelang ae digedhekno. Nggih biayai anak eman, nggih tuku gelang gak eman. Gelange sampai ruwenteng-renteng mulai ugel-ugel tekan kelek. Iku wong ta jarang kepang. Lah wong wedok iku talak gelange akeh, mesti pamer, mlaku lembeane dawa-dawa krimping krimping krimping. Wong salat lho takbiratul ihram lek ngangkat tangan siji, Allahu akbar. Gak ngono lah gak ketok lek gelange akeh. Woi, woi, lu wong tua kan kudu ngono prinsipe. Bapak ibu biyen cuma lulusan SMP, cuma lulusan sanawiyah, anak kudu sarjana. Bapak ketua RT, anak kudu dadi camat paling enggak. Ngono bu, ojo kok wis talah nak, wis gak ada sekolah dukur-dukur, kate lapo, kate dadi apa. Wong bapakmu gak sekolah ya urip kok. Yo gak bapak pun tok iki bedes yo gak sekolah yo urip, ajur yo wis. Lapose atik eman biayai anak. Wong-wong tuwa niku lho asline gak bandani nang anak. Sing bandani Gusti. Sing nanggung biayai anak niku Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Yo, kapan aku mrene yo dienggokno mrene lampune. Astagfirullahalazim. Halo. Halo. Oh, wong-wong gak konsentrasi kok. Ojo atik eman biayai anak, bandani anak ojo atik eman. Asline Bu, sampean niku gak bandani anak, cuma menyalurkan dana ngono ae. Wong iku rezekine anak sampean dhewe, cuma ambek Gusti Allah dititipno nang sampean sebagai wong tua. Asline rezeki anak sampean duduk jatahe sampean. Ngono kok atik eman. Gak percaya? Biyen lho sampean sik perawan gablek apa? Ya gak gablek apa-apa. Bareng saiki wis duwe anak. Ya iso duwe apa-apa ngono kok iso duwe dompet. Nanti titik kempet ae. Iso duwe tas, iso duwe apa-apa. Niku embo diomongi temen kok gak percaya. Akeh rezekine anak sing dikatutno nang wong tuwae. Ambek Gusti Allah dititipno nang wong tuwae. Iku isyarae ditempelno karo Gusti Allah nang dadane wong wedok. Wong wedok iku nek sik prawan durung duwe anak, dadane ya biasa telepes. Bareng rabi terus duwe anak, gawe ngemiki anak, mundak gedhe dadane. Wong ditempeli rezekine anak. Terus manak meneh ngemiki maneh, mundak gedhe maneh. Wong titipane ditambahi. Manak maneh gawe ngemiki maneh, mung tambah gawedi. Wong ditambahi, bareng wis keselen ngemiki, wis gak duwe anak. Ya mundak cilik, mundak cilik, mundak cilik terus kari tengeret tok. Iso ngelembreh kewer-kewer. Masih tinggoni BH ya tetep brosot ae. Soale wis gak di kok guyu sih diomong. Soale wis gak dititipi rezekine anak. Rezekine anak wis dicabut ambek Gusti Allah, langsung dikekno nang anake. Ya wes aja atik digrayangi. Ngono atik dibuktekno. Iya. Ini brosot-brosot ae wisan.